Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جماعة سبحان dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir kisah ini Allah menyampaikan kepada kita tentang doa Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan setiap Nabi memiliki doa, doa khusus. Barakallahu fiik. Sebelumnya bahwa keluarga Nabiullah Ya'qub datang ke Mesir, itu dikatakan oleh para ulama jumlahnya sekitar 80-an orang. Dan keluar dari Mesir di zamannya Musa, mereka sekitar 600 ribu orang. Baik. Sekitar nah itu. Mereka keluar dari Mesir di zamannya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kembali ke Kanaan, negeri Palestina. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita doa Nabiullah Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulk, wahai Rabbku, sungguh engkau telah memberikan kepadaku al-mulk, kerajaan, kerajaan Mesir. Barakallahu fikum. Yakni kebahagiaan duniawiyah. Ini pemberian yang sungguh sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulk. Itu yang pertama. Ini kerajaan, kekuasaan dengan semua tentu apa yang ada padanya. Wa 'allamtani ta'wil ahadits, dan engkau telah mengajari aku ta'wil al ahadits. Ta'wil tentang mimpi-mimpi. Barakallahu fikum. Tentunya nubuah juga telah diberikan kepada beliau. Kerasulan yang itu sungguh sangat istimewa. Yani al-i'tiraf di sini adalah ungkapan tentang pengakuan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi pengakuan. Pengakuan ini terhadap nikmat akan memunculkan rasa syukur. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan doa Sayyidul Istighfar. Doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ini adalah pengakuan. Pengakuan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita dan pengakuan bahwa banyak kekurangan kita. Disertai kelemahan kita. Pengakuan yang dengannya mengantarkan kita untuk syukur dan menghantarkan kita untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka Nabi Yusuf memohon sebagaimana beliau diberikan kenikmatan duniawiyah di dunia ini, beliau pun memohon agar supaya beliau diberikan kenikmatan ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Karena sehebat apapun kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang di dunia ini, kalau Allah mentakdirkan dia masuk neraka, tidak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Sebagaimana digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yawmal qiyamati bi an'ami ahli an-nar. Baik. Karena di dunia. didatangkan nanti seseorang yang merupakan orang terbahagia, orang tersenang, orang yang paling bagus kehidupannya menurut dia dari urusan dunia. Tapi dia menjadi penghuni neraka. Tebiuke mas cuma satu kali dicelup ke dalam api neraka, kemudian diangkat kembali. Kemudian ditanya, Taib, hal marra bika na'imun qat? Aw ra'aita na'iman qat? Apakah pernah engkau lewati dalam kehidupanmu dulunya di dunia dari kenikmatan? Atau apakah engkau pernah melihat kenikmatan di dunia? Taib, maka dia pun menjawab, la ma marra bi na'imun qat wa la ra'aitu na'iman qat. Demi Allah, aku tidak pernah mendapati dan merasakan kenikmatan, dan aku tidak pernah melihat kenikmatan. Kebalikannya demikian, didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia, tapi dia adalah orang yang beriman. Barakallahu. Mungkin miskin dia, sakit-sakitan dia, susahnya luar biasa pokoknya di dunia, tapi dia adalah orang yang beriman. Boleh jadi orang melihatnya sebagai orang yang susah, tapi menurut dia, dia biasa-biasa saja. Karena kita tidak bisa mengukur seseorang dengan ukuran diri kita. Sehingga ada orang terkadang kita merasa kasihan dengannya, tapi dia merasa nyaman-nyaman saja. Barakallahu fiik. Walhasil didatangkan, demikian lafaz hadisnya, bahwa didatangkan nanti orang yang paling susah keadaannya di dunia, kemudian dia masukkan ke dalam surga, kemudian dikeluarkan ulang. Kemudian ditanya dia, apakah pernah engkau lihat lewat dalam kehidupanmu kesedihan, kesusahan, kesengsaraan, atau engkau pernah melihatnya, melihat kesusahan itu? Dia pun mengatakan, la, aku tidak pernah merasakan yang namanya kesusahan. Jadi, tidak pernah merasakan namanya kesedihan. Terhapuskan semuanya, begitu hebatnya nikmat surga. Demikian juga begitu mengerikan dan menyakitkannya siksaan neraka. Barakallahu fikum, sehingga orang melupakan apa yang dulunya pernah dia rasakan. Barakallahu fikum. Demikian juga bahwa yang namanya kehidupan akhirat bukan angan-angan. Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kufar juga mengangan-angankan dan menginginkan yang namanya kehidupan akhirat yang bahagia. Orang-orang kafir mengatakan, kalau aku di dunia ini berlimpah banyak duit, sehat walafiat, di akhirat pun demikian keadaan. Demikian prasangkaan mereka. Orang-orang Yahudi juga demikian. Barakallahu alaikum. Kami anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya anak-anak di sini adalah kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kami akan masuk surga. Seandainya pun kami masuk neraka, hanya cuma sehari dua hari saja. Kemudian kalian kaum muslimin masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Barakallahu fiik. Orang Nasara juga meyakini mereka bakal masuk surga. Barakallahu fiik. Kata Allah SWT, tilka amaniyuhum, itu hanya sekedar angan-angan belaka. Barakallahu fiik. Itu hanya sekedar angan-angan belaka. Karena tidak akan ada seorang pun bisa masuk ke dalam surga setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, kecuali menjalani jalan Nabi kita Muhammad SAW. Ini terus kita ulang-ulang, karena ada orang-orang menganggap ada jalan lain menuju surga selain jalan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Apakah dari kalangan orang-orang yang non-muslim, atau dari kalangan kaum muslimin yang menempuh cara lain selain dari cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada juga orang-orang yang menempuh cara lain, enggak sholat, enggak puasa, tapi yakin masuk surga. Barakallahu fikum. Caranya lain, wala haula wala quwwata illa billah. Rasulullah telah mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa la yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun di antara umat ini dari sejak diutusnya Muhammad alaihi salatu wasallam, karena orang Nasara di zamannya Isa yang beriman kepada Isa dan beramalkan Injil, masuk surga dia. Orang-orang Yahudi di zamannya, barakallahu fikum, Musa dan setelahnya, ketika mereka beriman kepada nabi-nabi mereka, beriman kepada Allah dan beramal saleh sesuai dengan Taurat, masuk surga dia. Inilah yang ada dalam Al-Quran, pembicaraan tentang Yahudi Nasara yang masuk surga, yaitu orang Yahudi di zamannya. Tapi orang Yahudi dan orang Nasara, setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang dikatakan oleh beliau, tidak ada seorang pun di antara umat ini, barakallahu fikum, ini manusia siapapun setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mendengar tentang aku dan apa yang aku bawa, kemudian dia mati dan tidak mengikuti aku, kana min ashabin nar, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Barakallahu fikum. Fatir as-samawati wal ardh, maka di sini qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh, wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi, anta wali fid dunya wal akhirah, ya Allah engkau adalah waliku, pembelaku, penyelamatku di dunia dan di hari akhirat, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim. Muslim artinya penyerahan diri, menyerahkan diri kepada engkau. Barakallahu fikum. Muslim di sini untuk nama siapapun yang menyerahkan diri kepada Allah, mentauhidkannya di zaman dahulu. Nanti setelah datangnya Nabi kita, maka Islam itu sudah merupakan nama agama. Waraditu lakumul Islama dina, aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Tapi sebelumnya adalah ungkapan tentang penyerahan diri. Barakallahu fikum. Coba tengok dalam Al-Quran, para nabi-nabi semuanya mengatakan muslim atau muslimin. Barakallahu fikum. Menunjukkan tentang penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawafani musliman, matikanlah aku dalam kondisi muslim. Dan pesan mereka, mereka minta kepada Allah untuk mati dalam kondisi muslim, dan juga menasihatkan untuk keturunannya tidak mati kecuali dalam kondisi muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku ke dalangan golongan hamba-hambamu yang saleh. Sebagian ulama mengatakan bahwa doa ini diucapkan memang di saat itu, saat semuanya telah sujud kepada Nabiullah Yusuf sebagai penghormatan, yang merupakan puncak kebahagiaan Nabiullah Yusuf alaihissalam setelah beliau diberikan dunia, setelah beliau diberikan kenikmatan, setelah dikumpulkannya beliau dengan ayahnya dan keluarganya. Jadi cukuplah sempurna kenikmatan yang didapatkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka beliau pun berdoa dengan doa ini. Jadi kalau aku nanti mati ya Allah, maka matikanlah aku dalam kondisi muslim dan gabungkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Demikian juga kurang lebih mirip doa ini dengan doanya Nabiullah Sulaiman yang diberikan kekuasaan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Digabungkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Baik, dan demikian juga doa Nabi kita menjelang kematiannya. Doa Nabi kita menjelang kematiannya. Allahumma birrafiqil a'la, Allahumma birrafiqil a'la, ya Allah gabungkanlah aku bersama dengan rafiqul a'la, yakni teman-teman orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Yang ada di atas rafiqul a'la itu yang ada di atas, barakallahu fikum, yakni para anbiya war rusul. Ini adalah doa minta kematian. Barakallahu fikum. Tapi di dalam syariat kita ini, doa minta kematian tidaklah diperbolehkan sesengsara apapun kehidupan seseorang. Kata Rasulullah SAW, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin atau bidurrin nazala bih. Jangan ada seorang pun di antara kalian minta kematian atau disegerakan kematian untuknya hanya karena musibah malapetaka yang menimpa dia. Boleh jadi kemiskinan, boleh jadi penyakit, boleh jadi masalah rumah tangga, boleh jadi masalah anak, boleh jadi banyak macam yang dia anggap itu adalah menyusahkan hidup dia, menyengsarakan sehingga dia minta mati. Kata Rasulullah SAW, jangan ditakidlah ya tamannayanna nunut taukid. Jangan ada, jangan sekali-kali ada seorang di antara kalian minta kematian hanya karena musibah yang menimpanya. Paingkanlah mahalata, kalau memang dia harus minta kematian, maka dituntun Rasulullah bagaimana cara memintanya. Karena dia tidak tahu apakah kematian yang dia minta itu lebih baik untuk dia atau tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tuntunan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paingkanlah mahalata, kalau memang harus dia minta mati. Maka dia berdoa, Allahumma ahini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu syarran li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika sekiranya kehidupan itu lebih baik untuk aku, dan matikanlah aku jika sekiranya kematian itu lebih baik bagi aku. Kita tidak tahu, barakallahu fikum. Boleh jadi yang namanya hidup sekarang mungkin minta kematian. Barakallahu fikum. Setelahnya kita tidak tahu. Apakah lebih baik untuk kita atau lebih jelek untuk kita? Karena keadaan bisa berubah-ubah. Barakallahu fikum. Beriman pun bukan jaminan, dalam artian tetap dia beriman, tetap dia istiqamah di atas amal saleh. Betapa banyak orang dulunya beramal saleh kemudian berubah menjadi pelaku amal toleh, pelaku kejelekan. Kebalikannya juga, betapa banyak orang yang dulunya bejat melakukan kejelekan, di akhir-akhir kehidupannya justru melakukan kebaikan. Oleh karena itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita. Barakallahu fikum. Allah yang maha mengetahui yang terbaik untuk kita, maka itulah yang kita minta. Jangan kita minta kematian hanya karena musibah yang menimpa kita. Lah. Tapi kalau memang harus, maka mintalah dengan cara, dengan berdoa dengan doa ini. Ya Allah, matikanlah aku jika sekiranya kematian itu lebih bagus bagi aku, atau hidupkanlah aku ya Allah jika sekiranya kehidupan masih lebih bagus bagi aku. Ya, ini ketika orang masih diberi kesempatan hidup, berarti ada kesempatan untuk beribadah dan menambah amal soleh. Barakallahu fikum. Satu kali mengucapkan subhanallah atau la ilaha illallah, Allahu akbar, atau satu kali sujud, itu luar biasa manfaatnya bagi dia di hari akhirat. Satu kali sujud saja itu sudah luar biasa. Keistimewaannya nanti di hari kiamat, orang akan merasakan begitu hebatnya sujud dan rukuk yang kita lakukan. Ya mungkin kita mengatakan biasa-biasa saja, tapi itu kemanfaatannya luar biasa. Orang mengharapkan sangat, seandainya saja dulunya dia melakukan sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Maka selama kita masih diberi kesempatan hidup, maka peluang untuk beramal soleh dan menambah kebaikan itu masih ada. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, menuntun kita kepada jalan yang diridhoi. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.